Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan nikmatnya kita bersyukur kepada Allah. Kita kembali berkumpul bersilaturahmi secara virtual dalam program pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang alhamdulillah dengan izinnya kita sudah sampai pada bab zakat fitrah. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Dan kita juga tidak lupa untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan apa yang kita baca dari pertemuan sebelumnya. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin wa wujudul fadli 'an kutihi wa quti 'iyalihi fi dhalika al-yawmi wa yuzakki 'an nafsihi wa 'amman talzamuhu nafaqatuhu min al-muslimin wa wujudul fadli 'an kutihi. Ini menjadi syarat yang ketiga. Jadi syarat wajib yang pertama, orang wajib zakat fitrah pertama al-islamu, dia adalah orang Islam. Wa ghurubu syamsi min akhiri yaumin min Ramadan. Dan yang kedua syaratnya, dia hidup dalam atau dia hidup di waktu wajib. Waktu wajib zakat fitrah itu adalah terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Terbenam matahari di akhir hari terakhir bulan Ramadan. Artinya kalau ada yang hidup setelah itu, lahir setelah itu, maka dia tidak wajib bayar zakat fitrah karena dia melewati atau tidak mendapati waktu wajib. Anak yang lahir setelah maghrib atau dia menikah dengan perempuan yang dinikahinya setelah waktu maghrib, maka dia wajib zakat fitrah karena dia melewati waktu wajib tersebut, tapi dia tidak wajib untuk zakatin fitrah istrinya karena istrinya tidak dinikahinya setelah waktu wajibnya gitu. Maka yang wajib bayar zakat fitrah untuk istrinya itu ya walinya, orang tuanya. Jadi itu syarat yang pertama dan kedua, Islam dan juga waktunya terbenam matahari di akhir terakhir. Nah, kemudian yang ketiga ini kata Imam Taqiyuddin Alisni atau kata Imam Abi Syuja, wa wujudul fadli an kutihi wa an wa qut iyalihi fi dhalika al-yawm wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu min al-muslimin. Syarat yang kedua bahwa orang yang wajib bayar zakat fitrah, wujudul fadli, adanya kelebihan harta, an kutihi, daripada makanan pokoknya, wa kuti iyadih, dan makanan pokok keluarganya. Jadi maksudnya makanan pokok untuk dia, kebutuhan pokok untuk dia, kebutuhan untuk keluarganya, sudah selesai, sudah tertutupi, dan masih ada kelebihan dari hartanya. Fidharika liyawm, di hari itu, yaitu hari Idul Fitri. Tentu malamnya juga ya, malam takbir. Artinya gini, orang kalau punya uang 500 ribu misalnya, dia makan untuk malam ini, malam takbiran dengan besok hari lebaran itu sudah punya. Dikatakanlah dia makannya 300 ribu misalnya dengan keluarganya. Berarti dia punya kelebihan 200 ribu. Nah, 200 ribu itu wajib dizakatin sebagai zakat fitrah. Karena itu kelebihan dari kecukupan harta dia untuk hari itu, hari lebaran. Wa yuzakki an nafsihi, dan kelebihannya itu dia sedekah, dia zakatkan an nafsihi untuk dirinya. untuk dirinya tuh maksudnya kalau kelebihan hartanya cuma cukup buat satu orang, ya didahulukan dia dirinya sendiri, kepala keluarga dahulukan dia sendiri. Wa amman talzamuhu nafaqatuhu, dan wajib bayar zakat fitrah amman untuk orang yang talzamuhu nafaqatuhu, yang wajib ia berikan nafkah minal muslimin, daripada orang-orang muslim. Artinya kalau dia memberikan, dia punya kewajiban nafkah terhadap anak misalnya, tapi anaknya non muslim, kan bisa saja dia apa namanya non muslim awalnya kemudian dia Islam, tapi anak-anaknya masih tetap dalam agama terdahulu, berarti kan dia bukan muslim. Karena bukan muslim, walaupun dia wajib nafkah, tapi dia tidak wajib bayar zakat fitrah untuk anaknya. Kenapa? Ya anaknya non muslim gitu. Atau bisa jadi wajib nafkah tapi enggak wajibin zakat fitrah, seperti contohnya mustauladatul ab, nanti ada pembahasannya. Jadi kan sejatinya kaidahnya gitu, orang yang wajib memberikan nafkah dia juga wajib bayarin zakat fitrah. Tapi nanti ada pengecualian bahwa tidak mesti orang yang wajib ngasih nafkah dia juga wajib zakatin fitrah. Ada kaidahnya, tapi kaidah itu ada istisnanya, ada pengecualiannya gitu. Waalaikumsalam Pak Samad, ahlan. Waalaikumsalam Pak Iwan. Suaranya udah bagus ya Pak Iwan ya. Mudah-mudahan enggak ada masalah nih. Hadza huwa sababu salis kata Imam Taqidin Ahlisni rahimahullah. Hadza huwa sababu salisu, inilah sebab yang ketiga. Maksudnya sebab syarat wajib yang ketiga. Liwujudi zakatil fitri untuk kewajiban zakat fitrah. Wahual yasar, yasar itu artinya kekayaan. Yasar itu bukan kekayaan ya, keluangan harta gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi syarat yang pertama Islam, yang kedua hidup di hari terakhir bulan Ramadan, maksudnya ketika terbenam matahari di hari terakhir Ramadan, yang ketiga keluasan harta, keluangan harta. Fal mu'siru, maka orang yang susah harta, yang tidak punya kelebihan, tidak punya keluangan, mu'sir, la zakata alihi, dia tidak wajib bayar zakat. Qala Ibnul Munzir bil ijma, Imam Ibnul Munzir mengatakan ijma, kesepakatan, orang yang tidak mampu, itu tidak wajib bayar zakat fitrah. Wala budda min ma'rifatil mu'sir, karena itu kita harus, min ma'rifatil mu'siri, harus mengetahui siapa itu orang yang tidak mampu. Wa huwa, dan orang yang tidak mampu itu, kullu man lam yafdul an kutihi wa kuti man talzamuhu nafaqatuhu adamiyan kana aw ghayrahu lailatul aidi wa yawmahu ma yukhrijuhu fil fitrah. Nah, itu lumayan panjang tuh Fifi. Tapi ini kudu hafal nih. Al-mu'sir huwa kullu man lam yafdul an kutihi wa kuti man talzamuhu nafaqatuhu adamiyan kana aw ghayrahu lailatul aidi wa yawmihi wa yawmahu ma yukhrijuhu fil fitrah. Yaitu orang yang lam yafdul, yang tidak punya kelebihan, an kutihi, dari kebutuhan pokoknya, wa kuti man talzamuhu nafaqatuhu, dan makanan pokok, kebutuhan pokok orang yang wajib dia tanggung nafkahnya, adamiyan kana aw ghairah, baik yang dia tanggung nafkahnya itu adami, manusia, aw ghairahu, atau bukan manusia. Tapi di sini bukan manusia itu bukan maksudnya hewan, Fim. Jadi adamiyan kana aw ghairahu itu maksudnya budak. Jadi budak itu kan level dengan harta. Jadi dia budak memang tidak dinilai sebagai manusia. Nah, itu kan kesalahan apa istilahnya? Apa sih kalau bahasa kerennya? Catatan merah sejarah peradaban manusia. Yang budak itu tidak dinilai sebagai manusia. Budak itu sama kayak kita punya benda. Dia bisa dihibahkan, dia bisa diwariskan, dia bisa dijual belikan. Dan dia tuh badannya tuh bukan punya dia. Budak tuh jangankan baju yang dia pakai, badannya sendiri itu punya tuannya. Artinya kalau ada orang punya budak, dia wajib ngasih nafkah gitu. Artinya kalau yang namanya orang punya wajib zakat fitrah tuh orang yang punya kelebihan, harta dari kebutuhan dia dan orang yang ditanggungnya termasuk budak, baik manusia atau budak. Lailatul Aidi untuk kebutuhan malam Idul Lailatul Aidi ke malam Idul Fitri, wa yaumahu dan hari Idul Fitri, ma yukhrijuhu fil fitrati, dari apa namanya kelebihan untuk apa yang dikeluarkan dari zakat fitrah. Jadi maksudnya dia tadi contohnya orang punya uang 1 juta. Dia untuk dia katakanlah keluarga, dia kepala keluarga punya duit 1 juta, dia harus menafkahi 6 orang misalnya, istrinya 2, anaknya 4 misalnya. Berarti 7 sama dia. 7 orang tuh kalau dihitung-hitung makan untuk malam Idul Fitri sama hari Lebaran tuh kira-kira habis 500 ribu lah misalnya. Berarti kan dia punya 500 ribu lagi. Nah, 500 ribu lagi itu namanya kelebihan. Nah, dia wajib bayar zakat fitrah karena dia punya 500 ribu di luar kebutuhan dia. Dan dia keluar kebutuhan orang yang wajib dinafkahi. Maka dia wajib bayar zakat fitrah. Tapi kalau ada orang punya 500 ribu, nafkah untuk malam dan besok hari Idul Fitri itu 500 ribu, artinya habis ya, berarti dia nggak punya kelebihan harta. Kalau dia nggak punya kelebihan harta, maka wahuwal mu'zir, fahuwal mu'zir, itulah yang disebut orang yang susah, orang yang tidak mampu untuk bayar zakat fitrah. Ahlan sa'adul kufli, alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu fitrah orang susah sama, jadi sederhana itu ya. Jadi orang yang kaya enggak yang kudu kayak Raffi Ahmad gitu. Orang yang kaya enggak kayak Luhut Panjaitan. Luhut Binsar Panjaitan itu kan pejabat kaya berpengaruh. Kita semua kena mereka. Orang Raffi Ahmad kaya. Jadi yang kaya itu yang mampu dalam pandangan syariat itu yang penting dia punya kecukupan untuk dirinya dan orang tanggungnya untuk hari Idul Fitri. Beda kalau lebaran apa namanya Idul Adha ya. Kalau lebaran Idul Adha kan yang dikatakan mampu itu yang punya kelebihan harta untuk dirinya, kelebihan nafkah untuk dirinya dan orang tanggungnya selama 4 hari. Karena lebarannya 4 hari kan. 10, 11, 12, 13 bulan Zulhijjah gitu. Kalau lebih dari 3 hari dia punya kelebihan maka dikatakan mampu. Nah, itu yang wajib yang mampu berkurban gitu. Kalau zakat fitrah ya karena ini berkaitan dengan Idul Fitri maka cuma 1 hari itu syarat kemampuannya. 1 hari dia punya kecukupan, masih ada lebih wajib biar dia bayar zakat fitrah. Fal mu'sir fa huwa al mu'sir wa hal yushtaratu kaunu sa'il mukhraji fadhilan an maskanihi wa khadimihi. Tadi kan dibilang bahwa orang musir berarti otomatis jadi mustahik. Iya, karena dia termasuk orang yang miskin. Tapi belum tentu ya, ada yang musir itu pas-pasan. Tapi ada yang musir emang kekurangan. Kan definisi mustahik itu kan ada 8 itu ya. Salah satunya fakir dan miskin. Kalau fakir itu kan standarnya tidak punya penghasilan. Miskin punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Kalau dia punya 500 ribu dan nafkah seluruh keluarga yang 500 ribu, berarti dia nggak fakir, nggak miskin. Dia orang yang pas, gitu. Yang pas-pasan. Tapi kan bisa saja karena sebab corona, misalnya begitu ya. Di tahun lalu dia ngutang, misalnya dia ngutang beras buat makanan pokoknya, berarti dia mustahik dalam kategori gharib. Orang yang punya hutang. Nah, hutang apa namanya? Utang makanan pokok gitu. Jadi belum tentu orang yang mu'sir berarti ya mustahik. Karena mustahik itu 8. Definisi mustahik itu ya 8 tadi dan bukan mu'sir. Mana tadi? Wa hal yushtaratu kaunu sa'i al-mukhraji fadhilan an maskanihi wa khadimihi alladhi yahtaju ilayhi lil khidmah fihi wajhan. Apakah disyaratkan? Tadi kan begini nih. Orang punya duit 500 ribu. Katakanlah 500 ribu. Dia punya anak 2, istri 1. 3 orang. Sama dia 4 orang. 4 orang itu ngasih nafkahnya hari malam lebaran sama hari lebaran cuman katakanlah 250 ribu. berarti dia punya uang 250.000 sisa. Nah, 250.000 itu kan cukup untuk zakat satu rumah, satu keluarga. Karena zakat fitrah itu kan kalau kita konversi jadi uang, katakanlah makai yang 35.000 misalnya, 35.000. Berarti kan dia pasti punya, ya cukuplah, cukup banget gitu. Nah, hal yusyaratu kaunu sa'i, apakah disyaratkan kelebihan yang kita keluarin zakat fitrah itu, as-sa'ul mukhrar fadilan, itu kelebihan an maskanihi, daripada tempat tinggalnya, wa khadimihi alladhi yahtaju ilaihi al-khidmah, dan juga apa istilahnya, khadim, bayaran untuk pembantu, yang mana pembantu itu memang dibutuhkan untuk kebutuhan hajat dirinya di rumah. Kan ada beberapa orang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri, dia butuh orang untuk mengurusnya, dari mulai bahkan mandinya, makannya, ceboknya begitu ya, bersih-bersih badannya begitu. Apakah harus, artinya gini, tadi orang punya sita, tadi ya sisanya 250.000, cuman 250.000 ini dia belum bayar kontrakan, katakanlah demikian. Atau ada beberapa perabotan rumah kebutuhan dia belum beli, atau dia kudu bayar pembantu. Nah, ini 250.000 yang sisanya, apakah harus lebih dari bukan cuma makanan pokok, tapi juga lebih dari kontrakan dan juga pembantu gitu. Karena kalau lebih dari makanan pokok, betul lebih dari makanan pokok, katanya kecukup dia makanan pokoknya cukup, cuman kontrakannya belum bayar. Itu paham gak Fim? Kontrakannya belum bayar, pembantunya belum bayar. Apakah ini harus disyaratkan cukup lebih dari makanan pokok saja, atau juga lebih dari kebutuhan maskan, tempat tinggal, dan juga pembantunya? Fihi wajahan, ada dua pendapat. Fihi wajahan fi raudhah, dalam dua pendapat, fi raudhati, dalam kitab Raudhatu Thalibin, bila tarjih, tanpa ada tarjihnya. Dalam kitab Raudhatu Thalibin, yaudah gitu aja, gak ada tarjih. Artinya, satu bilang wajib, satu bilang gak wajib. Gak ada tarjih, mana nih? Gitu. Apakah harus lebih dari cukup makanan pokok saja, atau harus lebih juga dari kebutuhan rumahnya, termasuk pembantu? Raudhatu Thalibin tidak menjelaskan itu. Cuman bilang, ya satu pendapat itu, ya emang harus lebih daripada makanan pokok saja. Yang kedua, harus lebih bukan cuman dari makanan pokok, tapi juga lebih dari tempat tinggal dan juga pembantu. Warajjaha Ar-Rafi'iyyu, nah akan tetapi Imam Ar-Rafi'i merajihkan. Kenapa disebut Imam Ar-Rafi'i? Karena Raudhatu Thalibin Imam Nawawi itu kan ringkesan daripada Al-Wajiz. Ringkesan daripada Fathul Aziz punya Imam Ar-Rafi'i. Maka Imam Nawawi, kalau bahasa kita ya, Imam Nawawi ngomong doang nih, kagak rajihin yang mana. Udah kita lari ke buku aslinya dah, punya Imam Ar-Rafi'i. Warak warrajah Ar-Rafi'iyu, akan tetapi Imam Ar-Rafi'i merajihkan, mengunggulkan fil Muharrar, dalam kitabnya Al-Muharrar. Al-Muharrar itu kitab Imam Ar-Rafi'i yang apa namanya, enggak syarah mana-mana. Imam Ar-Rafi'i kan punya kitab yang masyhur tuh Asyharul Kabir. Asyharul Kabir tuh syarah dari Al-Wajiz Imam Al-Ghazali. Al-Wajiz Imam Al-Ghazali itu disyarah dua kali oleh Imam Ar-Rafi. Pertama Asyharul Kabir, yang kedua Asyharul Saghir. Nah, selain dua kitab ini, Imam Rafi bikin kitab sendiri namanya Al-Muharrar. Al-Muharrar itulah yang kemudian diringkas oleh Imam Nawawi jadi Minhajut Thalibin. Minhaj At-Thalibin. Wa rajjah Ar-Rafi'iyyu fil Muharrar, Imam Ar-Rafi merajihkan dalam kitab Al-Muharrar wa syarhil kusarhil sagir, dan syarah sagir atas Al-Wajiznya, annahu yushtaratu dhalik, bahwasanya harus itu lebih daripada tempat tinggalnya. Jadi katakanlah dia punya kelebihan 1 juta. Makanan pokok udah beres, udah. Malam udah. Lebaran udah. Pokoknya udah cukup semuanya. Sisanya 1 juta. 1 juta ini bayar zakat fitrah enggak? Kontrakan belum bayar. Dengan catatan kontrakan itu atau tempat tinggal itu, cicilan rumahnya, waktunya tuh ini apa namanya, filhal. Jadi ketika wajib berbarengan dengan wajibnya zakat fitrah. Emang kudu bayarnya tanggal segitu, pas tanggal segitu itu lebaran. Nah, tapi kalau ceritanya zakat fitrahnya sekarang, kontrakannya bulan depan, berarti kan belum masuk jadi kebutuhan. kebutuhannya besok bulan depan. Jadi itu yang dimaksud dengan kelebihan tempat tinggal, kelebihan daripada kebutuhan tempat tinggal. Harus lebih daripada bukan cuma sekedar makanan pokok, tapi juga lebih dari kebutuhan tempat tinggalnya dan juga pembantunya. Wasahha wa kadza sahahu an-Nawawi fil Minhaj, dan ini juga yang disahihkan oleh Imam Nawawi dalam Minhaj At-Talibin wa Syarhil Muhadzab dan juga kitabnya Syarah Al-Muhadzab. Jadi benar enggak cukup lebih dari kebutuhan, enggak benar cuma lebih dari kebutuhan pokok, yang benar lebih dari kebutuhan pokok dan kebutuhan rumahnya. Gitu. Jadi kalau dia punya sisa dari kebutuhan pokok, makanan pokok 1 juta, dan waktu itu juga dia harus bayar 500.000 buat kontrakan atau 1 juta buat cicilan, nah maka dia harus bayar cicilannya tersebut baru kemudian zakat fitrah. Kalau enggak ada sisanya ya berarti dia enggak wajib bayar zakat fitrah. Gitu ya. Wa kadza yushtatu ay yakuna sa'ul mukhraji fadhiran amma dzakarna wa andasti thawbin yariku bih. Dan begitu juga disyaratkan bahwa sok, satu sok 40.000 atau 35.000 yang kita keluarkan untuk zakat fitrah itu fadhilan, statusnya adalah kelebihan amma dzakarna, dari apa yang kita sebutin, makanan pokok, tempat tinggal, pembantu. Tiga aja ya, Bib. Makanan pokok, tempat tinggal, pembantu, kalau dia punya pembantu, wa andasti thawbih, yang keempat dari potongan baju yang dia pakai. Artinya potongan baju dia enggak punya lagi nih baju nih gitu. Sisa duit apa namanya 200.000. Makanan pokok udah beres. Kontrakan udah bayar, udah beres. Terus bayar dah zakat fitrah. Cuman gua belum punya baju. Tapi enggak disyaratin baju baru ya, dalam arti kalau dia ini duit enggak dibeliin baju emang dia telanjang begitu. Tapi kalau dia masih punya baju yang lain biar nutupin auratnya ya enggak disebut harus beli baju itu. Dan jadi lebih dari kebutuhan potongan baju yali kubihi, yang cocok bagi dia, yang pantas bagi dia. Sisa duit 200.000. Tuh ada baju 50.000 cukup. Ya bisa sih 50.000, cuman ngetat banget itu. Auratnya ketutup, cuman kayak lemper gitu. Yang bagusan tuh yang 150.000 gitu. Maka beli yang 150, yang yali kubihi, yang pantas. Yang pantas itu kan cocok dengan ruh syariat, dia nutup aurat. Yang kedua, sesuai dengan umurnya, tidak syuhroh, kan begitu. Sarraha bihi al-imam. Itulah yang dieksplisitkan oleh Imam Al-Juwayni wal-Mutawalli An-Naisaburi. Ya. Al-Mutawalli An-Naisaburi punya kitab namanya Tatimah. Nah, yang kalau disebut, sering disebut sahibut Tatimah. Ini Al-Mutawalli An-Naisaburi. Wabsarraha bihi al-imam wal-Mutawalli. Ini yang dieksplisitkan oleh Imam Al-Juwayni wal-Mutawalli wal-Nawawi dan juga Imam Nawawi fi Nukati Tanbih. Dalam kitabnya Nukat At-Tanbih. Nukat At-Tanbih ini kitabnya Imam Nawawi. Salah satu kitab Imam Nawawi namanya Nukat At-Tanbih. Jadi Imam Nawawi itu punya kitab banyak banget. Punya kitabnya banyak. Jadi kerjaannya memang gitu. Jadi Imam Nawawi itu hidupnya kan ngajar. Ngajar itu maksudnya pagi dia di madrasah ini, siang madrasah, sore di mana. Nah, setiap di tempat dia ngajar, dia tuh nulis. Gitu. Dia nulis. Jadi makanya kan kata almarhum Prof. Ali Mustafa Yaakub, waktu kita belajar sama beliau tuh di magister, Imam Nawawi itu kalau digabungin sama apa namanya, dibandingin umur dia sama umur tulisannya, itu lebih panjang tulisannya. Dalam arti gini kan, orang tuh normalnya ya, sehari tuh bisa nulis mungkin 10-20 halaman. Artinya kalau dia punya umur 70 tahun katakanlah, dan dia bisa nulis sejak umur 20 tahun, maka ya 50 tahun itu umur tulisannya gitu. Nah, karena normalnya orang tuh bisa nulis sehari sekian halaman. Tapi menawa itu umurnya lebih panjang, umur tulisannya lebih panjang. Jadi yang normalnya orang bisa nulis 10-20 halaman sehari, dia tuh sehari kalau dihitung di konversi itu jumlah halaman kitabnya itu lebih panjang daripada umur benernya gitu. Umur orang 70 tuh mungkin dia bisa menghabiskan tulisannya sekian ribu halaman misalnya, sekian buku. Amin, itu lebih daripada itu. Jadi umur apa namanya tulisannya lebih banyak daripada umurnya begitu. Wa hal yamna'ud dainu wujubal fitrati, apakah hutang dia sisanya tadi, makanan pokok udah cukup alhamdulillah, kontrakan alhamdulillah, pembantu nggak punya, potongan baju, baju udah beli alhamdulillah, sisanya berapa? Sisanya 300 ribu. 300 ribu punya utang apa enggak? Ada utang. Nah, apakah utang boleh atau bisa menghalangi yamna wujub zakat? Dia bisa menghalangi kewajiban zakatul fitrah. Laisa fi syarhil kabir wa rawdati tarjihun. Tidak ada dalam kitab syarhal kabir Imam Rafi'i wa rawdati dan juga Imam Nawawi dalam kitab Radu Tadibun tarjih. Tidak ada tarjihnya. Tidak ada pengunggulan masalah. Ya, antara dua itu wajib atau tidak wajib. Bal naklan atau bal nukila. Fim. Lamnya itu ada alifnya apa enggak? Di sini ada alifnya. Bal akan tetapi naklan. Dinukil an imamil haramaini, dari imam al-haramain, al-ittifak, kesepakatan, ala adnahu yamna wujubaha, bahwasanya hutang itu, yamna itu mencegah wujubaha, kewajiban zakat. Naklan. Masa aklan? Alam alifnya, iya naklan. Akan tetapi dinukil dari Imam Al-Haramain, al-ittifaq, kesepakatan. Itu dalam arti gini ya, iya naklan betul. Dalam arti utangnya yang filhal. Nih sisa tadi ya, dia punya duit 2 juta katakanlah. Makanan pokok udah beres. Kontrakan udah bayar, kebutuhan rumah yang lain misalnya dia butuh gayung buat mandi, beli itu gayung, kan gitu. Dia butuh sampo buat nyampu, beli itu sampo. Pembantu dia nggak punya pembantu, baju dia punya. Sisanya dari kebutuhan-kebutuhan itu semua, sisanya katakanlah 500 ribu. Ini bisa nih buat bayar zakat nih, 500 ribu nih. Iya, tapi dia punya utang ulat. Utang apa? Dia punya utang. Janji bayar kapan? Janji bayarnya tanggal 5. Kalau besok kan lebaran tanggal 13 bulan Mei, bulan 5, tanggal 13 bulan 5. Berarti kan utangnya itu filhal. Utang filhal itu yaitu yang menghalangi zakat. Dia wajib bayar utang dulu, baru sisanya dibayarin zakat. Ustaz, sisanya tinggal 35 ribu. 35 ribu itu cukup buat satu orang. Berarti siapa yang didahuluin? Bapaknya aja, kepala keluarga. Tapi kalau utangnya muajjal, utangnya ditunda, kayak cicilan rumah kan itu utang, cicilan mobil itu kan utang itu. Tapi kan utangnya tidak filhal. Dia utangnya kan tempo. Tanggal 1 sampai tanggal 20. Biasanya gitu ya, tanggal 1 sampai tanggal 20. Saya sih belum pernah punya cicilan gitu. Cuman dulu dengar-dengar tanggal 1 sampai tanggal 20. Artinya kalau lebaran tanggal 13, tanggal 20 itu masih sekian hari lagi, masih ada kemungkinan orang dapat duit, maka hutang tidak bisa menghalangi zakat. Jadi utang yang menghalangi zakat itu utang filhal. Utang yang udah datang temponya begitu. Sudah datang temponya. Kalau belum datang temponya ya jangan bikin-bikin. Lu enggak bayar zakat, punya utang. Utang. Emang utangnya gede. Utang saya 750 juta. Ya rumah tuh ngutang. Ya tapi kan utang rumah tuh kagak tiap hari, kagak segitu-gitunya. Itu dipecah-pecah tiap bulan gitu. Jadi ya kan kalau dibilang utang ya utang semua, 750 juta rumah. Mobil juga ngutang 200 juta gitu. Sampai panci di dapur utang tuh bininya tuh. Ya itu mah utang betul utang. Cuman utangnya kan kagak segede itu. Utangnya tuh per bulan. Itu namanya ad-dainu yamna zakah. Hutang yang menghalangi zakat itu. Mana tadi? Kama annal hajat ila nafaqatil qarib. Jadi utang menghalangi zakat, kama annal hajah, bahwasanya kebutuhan ila nafaqatil qarib, kepada nafkah orang kerabat. Jadi ada kerabat yang kita wajib. Jadi kita wajib nafkah kepada anak, kepada orang tua, tapi juga ada kerabat yang wajib kita nafkahi gitu. Sebagaimana kebutuhan untuk menafkahi kerabat, itam na'uju bazaka. Sisanya 200 ribu, tapi 200 ribu kan buat encing lu nih, ante. Encingnya nganggur, udah gitu sakit, gara-gara corona macem-macem. Akhirnya saya sebagai kerabatnya wajib ngasih nafkah. Bapak nih sebagai sebagai keluarganya ngasih nafkah. Nah, lu nih anak-anak gue gitu. Udah beres lu. Nah, tinggal duit sisa nih kita kasih buat paman lu. Nah, itu. Kalau ini kasih buat paman, nanti bapak nggak bisa zakat fitrah. Iya, nggak apa-apa. Emang kewajiban nafkah, ya wajib tuh kasih nafkah. Berarti dia nggak wajib bayar zakat. Tamna wujubah illa anna rafi'iyya. Hanya saja Imam Ar-Rafi'i fi syarhi shaghir dalam kitabnya Syarah Shaghir rajjaha mengunggulkan anna dayna bahwasanya hutang la yamna wujubaz zakati itu tidak menghalangi kewajiban zakatul fitri kama yamna wujubaz zakatil mal sebagaimana nah ini nih Fib kama la apalanya enggak ada kama yamna wujubaz zakatul mali atau kama la yamna wujubaz zakatul mal. Di kitab saya itu enggak ada lahnya. Yang ini benar nih. Jadi hutang tuh menghalangi zakat mal, tapi hutang tuh tidak menghalangi zakat fitrah kata Imam Ar-Rafi'i. Kama la ya. Coba yang lain. Sebagaimana yamna adalahnya. Berarti kitab saya nih yang salah nih. Tapi la yamna wujuba zakatil mal. Karena zakat mal tuh hutang jadi penghalang. Begitu. Mungkin Imam Ar-Rafi'i punya pendapat sendiri bahwa hutang tuh tidak menghalangi zakat mal. Adalahnya ya. Saya yang salah berarti nih. Berarti kamala yamna. Berarti Imam Ar-Rafi'i melihat hutang tuh tidak wajib tidak menghalangi zakat termasuk zakat mal. Hanya saja zakatnya itu mustaqirrah fi dhimmah. Kewajiban zakatnya itu mustaqirratun fi dhimmah, tetap berada pada tanggungannya. Berarti kalau dia punya utang ketika itu, duitnya buat bayar utang. Cuman zakatnya itu mustaqirrah, tetap ada. Itu versinya Imam Ar-Rafi'i. Tapi sepengetahuan saya, jumhur tuh bilang hutang tuh menghalangi zakat. Karena hutang tuh membuat dia menjadi orang yang tidak mampu. Kan zakat tuh kan diambil dari orang mampu, orang kaya. Kalau dia punya utang, ketika itu berarti dia bukan orang yang mampu. Ya berarti ini versi Imam Ar-Rafi'i. Jadi Imam Ar-Rafi'i mengatakan anna dayna bahwasanya hutang la yamna wujuba zakat al-fitri tidak menghalangi kewajiban zakat fitrah kama la yamna wujuba zakat al-mali sebagaimana hutang itu tidak juga menghalangi kewajiban zakat harta. Zakat harta itu lima ya. Emas, perak, pertanian, peternakan, barang tambang, barang dagangan. Dan itu tidak menghalangi, tapi hutangnya mustaqirrah, tetap ada pada dirinya. Qala wa fil kalami syafi'i, beliau mengatakan dalam perkataan Imam Asy-Syafi'i wal Ashab, dan juga Ashabu Syafi'i, ya mayadullu, yang menunjukkan, ada perkataan Imam Syafi'i dan juga Ashab yang menunjukkan bahwa hutang itu tidak menghalangi kewajiban zakat. Itu kata Imam Ar-Rafi'i dalam kitabnya Asy-Syarhus Shaghir. Lakin rajjah sahibul Hawi As-Shaghir akan tetapi Imam Al-Hawi As-Shaghir pengarang kitab Al-Hawi As-Shaghir itu Imam Al-Qazwini. Paten tuh lama paten. Maksudnya banyak jadi rujukan. Kalau Al-Hawi Al-Kabir Al-Mawardi, Al-Hawi As-Shaghir Al-Qazwini. Akan tetapi Imam Al-Qazwini sahib Al-Hawi As-Shaghir an-nadaina bahwasanya hutang belum mengunggulkan pendapat bahwa hutang yamna al-wujub, hutang itu mencegah kewajiban zakat. Dan setahu saya ini pendapat jumhur ya. Pendapat jumhur itu maksudnya pendapat jumhur ulama juga selain Imam selain mazhab Syafi'i. Wa bihi jazama An-Nawawi dan inilah yang dijazam yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi fi Nukat At-Tanbih dalam kitabnya Nukat At-Tanbih. Wa naqalahu 'anil ashab dan ini yang dia nukil dari Al-Ashab, dari Ashab Asy-Syafi'iyah bahwasanya hutang tidak menghalangi kewajiban zakat. Jadi antara An-Nawawi dengan Rafi'i. Yang kita punya kaidah ya, kalau Nawawi sama Rafi'i beda, kita ngambilnya Nawawi. Kan begitu ya. Dan itu ulama apa orang-orang Syafi'i sepakat itu gitu. Wa qawlu Syekhi dan perkataan Syekh Syekh maksudnya Abi Syuja, wa amman talzamhu nafaqatuhu, wajib tu dia bayar zakat fitrah untuk dirinya, wa amman talzamhu nafaqatuhu, dan orang yang wajib dia nafkahi. I'lam, ketahuilah, annal jihad, bahwasanya pihak allati tatahammalu zakatal fitri thalathah, bahwasanya pihak-pihak yang dia menanggung kewajiban zakat fitrah atas orang lain, salah satu ada tiga sebabnya, al-milku wan nikah wal qarabah, yaitu kepemilikan, berarti orang yang punya budak, maksudnya dia wajib bayarin zakat untuk budaknya. Wan nikahu nikah, berarti istri, istri dia wajib, suami yang wajib ngasih bayarin zakat fitrah. Wal qarabah, dan kerabat, itu nafkah, kerabat yang kita nafkahi. Faman talzamhu nafaqatuhu bisababin minha, siapa orang yang wajib memberikan nafkah bisababin minha, dengan salah satu sebab dari tiga yang tadi. Jadi wajib nafkah itu sebabnya tiga. Pertama, al-milku wa nikahu wal qarabah, kepemilikan, yaitu budak, nikah, dan juga al-qarabah, kerabat, nasab. Faman talzamhu nafaqatuhu bisababin minha lazimahu fitratul munfaqi alaihi, maka dia juga wajib fitratul munfaqi alaihi, bayarin zakat fitrah orang yang dinafkahinya. Itu kaidahnya gitu. Orang yang wajib ngasih nafkah, dia juga wajib bayarin zakat fitrah. Itu kaidah gitu. Umumnya begitu. Tapi ada pengecualian. Tapi dikecualikan min dzalika, dari orang, dari kaidah tersebut. Ini kaidahnya kan gitu. Yang wajib nafkah, wajib zakatin fitrah. Wa yustasna, takkan tetapi dikecualikan min dzalika masail, dikecualikan dalam hal ini banyak masalah. Maksudnya banyak orang-orang yang wajib dinafkahi tapi dia enggak wajib kita bayar zakat fitrah. Yalzamuhu nafaqatuhu dzalika syakhs, wajib ngasih nafkah kepada orang tersebut. Wala tajib fitratuhu, tapi enggak wajib kita bayar zakat fitrah buat dia. Siapa? Min hadi antaranya al-ibnu, anak, talzamunhu nafaqatu zawji abi, talzamuhu nafaqatu zawji abihi, wa fi wujubi zakatil fitri alaihi bisababihi bisababiha wajhan. Seperti contohnya anak, talzamuhu nafaqatu zawjati abihi, dia wajib ngasih nafkah istri bapaknya, bukan ibu kandungnya, tapi istri bapaknya. Bapaknya udah tua dan dia punya istri yang istrinya tuh bukan ibu kandungnya. Dia kan wajib ngasih nafkah bapaknya. Dia juga wajib ngasih nafkah kepada ibu tirinya. Wajib tuh, orang tua tuh dikasih nafkah sama anaknya, emang wajib. Jadi kalau orang tua sudah nggak punya, yang wajib ngasih nafkah tuh anak-anaknya gitu. Dia kan wajib nih ngasih nafkah ke ibu tirinya nih. Wa fi wujubi zakatil fitri alaihi bisababiha wajhan, akan tetapi kewajiban dia bayarin zakat fitrah buat ibu tirinya bisababiha, sebab si ibu tiri tersebut, wajhani, ada dua pendapat. As-sahahuma, yang paling sahih dari dua pendapat tersebut, indal Ghazali, menurut Imam Al-Ghazali, fi jama'atin. Maksudnya Imam Al-Ghazali fi jama'atin, Imam Al-Ghazali yang kemudian disepakati oleh jamaah, banyak kelompok ulama Syafi'i, annaha tajibu alaihi kannafaqah, bahwasanya zakat fitrah wajib atas anak tersebut sebagaimana dia wajib ngasih nafkah. Ibu tirinya wajib ngasih nafkah, tapi dia, kepada ibu tiri dia wajib ngasih nafkah, dia juga wajib bayarin zakat fitrah. Wasu'as-sahahuma, dan yang paling sahih, indal Baghawi, menurut Imam Al-Baghawi, wa ghairihi, dan juga selain Imam Al-Baghawi, jadi banyak juga nih, la tajibu, tidak wajib ngasih bayarin zakat fitrah buat ibu tiri. Benar dia wajib ngasih nafkah, tapi dia enggak wajib bayarin zakat fitrah. Ya, ini dikecualikan. Jadi kaidah umum bahwa yang wajib ngasih nafkah dia wajib bayarin zakat fitrah itu tidak berlaku bagi anak yang wajib ngasih nafkah ke ibu tiri. Ibu tiri wajib dikasih nafkah tapi enggak wajib dibayarin zakat fitrah. Ya, ibu tiri bayar zakat sendiri kan gitu. Kalau menurut pendapat yang kedua, wasahahu an-Nawawi, dan inilah pendapat yang disahihkan oleh Imam Nawawi, bahwa anak itu tidak wajib ngasih nafkah, tidak wajib bayarin zakat fitrah ibu tirinya. Fi ziyadatir raudhah, dalam kitabnya Ziyadatul Raudhah, Raudhatut Thalibin. Ziyadatul Raudhah, Raudhatut Thalibin ya. Jadi kan Raudhatut Thalibin itu ringkesan dari Asyarhul Kabir. Diringkes. Nah, Kemudian ketika ngeringkes itu Imam Nawawi ngomong kultu, nah, gitu perkataannya kultu, aku katakan begini gini gini gini, wantaha, selesai. Nah perkataan Imam Nawawi dari kultu sampai selesai itu namanya ziyadatul raudhah, tambahan daripada kitab raudhah. Jadi kalau raudhahnya sendiri plek aslu raudhah, asli raudhah itu ringkesan, benar-benar ringkesan dari Imam Ar-Rafi'i. Nah ketika ditambahin oleh Imam Nawawi kultu, aku katakan, nah itu tambahannya itu namanya ziyadatul raudhah. Wa sahahna, dan kita sahihkan fil muharrar, dalam kitab al-muharrar wal minhad, dan juga minhad. Tapi Imam Rafi ternyata ngikutin. Imam Ar-Rafi mensahihkan pendapat ini bahwasanya anak tidak wajib zakatin fitrah ibunya fil muharrar, dalam kitab al-muharrar wal minhad, dan juga Imam Nawawi dalam kitab minhajut taribin. Wa yajri al-wajhani, dan sama terjadi dua pendapat fi mustauladatil ab, dalam mustauladah. Mustauladah ini budak yang digauli lalu punya anak, itu namanya mustauladah. Jadi bapaknya dia punya budak, nah budaknya itu digauli dia punya anak. Nah budak yang digauli dan punya anak itu namanya mustauladah. Tapi budak yang digauli doang namanya budak mautu'ah. Budak yang cuma digauli namanya budak mautu'ah. Tapi kalau digauli dan punya anak dari tuannya, itu namanya mustauladah. Itu budak mustauladah. Dan budak mustauladah kan jadi kayak ibu tiri juga ya. Bapak gua apa yang namanya gaulin budak. Nah, itu budak jadi kayak ibu tiri. Akhirnya dia punya saudara tiri. Itu kan. Nah, dia wajib kan ngasih nafkah bapaknya. Dia juga wajib ngasih nafkah mustauladah, budak yang digauli oleh bapaknya yang kemudian punya anak. Tapi kewajiban zakat fitrah sama seperti yang tadi. Wajahan ada dua pendapat gitu. Ya, masalahnya sama berarti. Imam Al-Ghazali bilangnya wajib ngasih nafkah sebagaimana wajib ngezakatin sebagaimana nafkah. Kata Imam Nawawi enggak wajib. Yang wajib nafkah doang, tapi fitrahnya enggak wajib. Wa minha, dan juga diantara yang dikecualikan wajib ngasih nafkah tapi enggak wajib bayar zakat fitrah, laukana lil abi ibnun balig, seandainya ada bapak yang punya anak yang udah dewasa, balig udah dewasa, dan balig itu istilahnya udah nyampe darajat rusht, cakap, cerdas untuk nyari duit sendiri. Wal waladu apa al wal walidu, wawnya ada panjang apa pendek? Laukana lil abi ibnun baligun, seandainya kalau ada bapak punya anak yang sudah dewasa, wal walidu apa wal waladu fi nafaqati abi, dan anak tersebut pendek ya. Ya di teks saya salah nih. Harusnya pendek juga. Wal waladu, dan anak tersebut, tadi kan lagi diomongin ada bapak punya anak yang udah balik. Yang udah balik kan mestinya nyari duit sendiri, bisa ngasih nafkah sendiri. Nah, Pak Jagat ada alif, dicoret alifnya. Alifnya dicoret. Wal waladu yang benar. Dan anak tersebut, maksudnya anak yang tadi dewasa itu, fi nafaqati abi, di bawah nafkah bapaknya. Dia udah dewasa, tapi masih dapat nafkah dari bapaknya. Fawajada qutal waladi, kemudian si bapak wajad, dia punya qutal waladi, dia punya cukup untuk makanan pokok anaknya, yaumal idi, hari id, wa lailatahu, dan malam id, lam tajib fitratahu, maka bapaknya enggak wajib, lam tajib fitratuhu, dia enggak wajib bayarin zakat fitrah buat anak yang udah dewasa ini. Alal abik, atas bapaknya enggak wajib. Gitu. Kenapa? Ya udah dewasa, udah rusdi, udah cakap gitu ya. Dan ini kan kewajiban karena dia sudah dewasa, maka dia wajib bayar zakat sendiri. Ya beda cerita kalau kemudian bapaknya ngasih duit ya. Ngasih duit nih, bayar zakat fitrah. Tapi kalau bapaknya enggak, gua enggak mau ngasih. Gua enggak wajib. Gitu. Ah, itu direkam terus masukin TikTok, viral tuh bapak tuh. Gitu. Bapak yang tidak mau ngasih zakat fitrah buat anak. Padahal dalam pandangan fikih enggak apa-apa itu, orang anaknya udah gede gitu ya. Apa kayak dijual tuh, headset dijual gitu. Handphone kali dijual. Wa kadzaan, dan di sini nih, ini potongan yang saya enggak paham nih. Wa kadzal ibnu shagir, begitu juga anak kecil, idza kanatil mas'alatu bihaliha kal kabir. Kalau masalahnya sama bihaliha, yaitu seperti kal kabiri, bihaliha persis seperti masalah sebelumnya, kal kabiri hukumnya sama seperti anak yang dewasa. Iya. Nah, ini saya enggak paham nih. Kan tadi anak udah gede, udah dewasa. Dia dinafkahin sama bapaknya. Betul tuh ya, enggak ada masalah. Lalu bapaknya wajib ngasih nafkah, udah punya kecukupan buat hari Id, dia tuh kewajiban gua udah beres. Dia zakat fitrah, enggak, gua enggak wajib. Lu bayar zakat sendiri. Itu pantas, maksudnya sah. Itu pendapat yang kita pelajari. Tapi di ujungnya wa kadza, ben begitu juga al ibnu shagir, anak yang kecil, shagir kan berarti belum balig tuh. Idza kanatil mas'alatu bihaliha, kalau masalahnya bihaliha persis seperti masalah yang tadi, bahwa bapaknya tuh udah ngasih kecukupan makanan pokok hari Id dan lebaran, hari Id dan malam lebaran, kal kabir, maka hukumnya seperti anak dewasa. Mungkin kayak anak Raffi Ahmad. Mungkin ya, karena kan biasanya anak yang sudah balik tuh sudah rush, sudah sampai level derajat yang mencakap untuk cari duit. Mungkin maksudnya kalau anak kecilnya sudah sama seperti anak dewasa yang bisa punya duit sendiri, kan begitu. Iya kan, hartanya Rafathar. Iya, Rafathar tuh ada kartunya loh tiap pagi di Antv. Anak saya doyan nonton tuh, si Rafathar tuh itu ada di kartunya tiap pagi. Itu yang belum nih, potongan ini belum paham nih. Mungkin Ustaz Maulana Malik, Ustaz Zulkifli nanti bisa ngasih sumbang sih atau yang lain. Jadi kita skip nih ya. Apa namanya? Kita skip nih apa namanya potongan ini. Wa kadzal ibnu shagiri idza kanatil mas'alatu bihaliha. Jadi kalau kita hitung fik, wajib nafkah, wajib zakat fitrah, tapi dikecualikan pertama ibu tiri, kedua budaknya bapak yang digauli dan punya anak, yang ketiga tadi siapa? Anak yang sudah dewasa, ya. Anak yang sudah dewasa. Baru tiga nih, waminha, dan juga yang selanjutnya, yang keempat berarti nih, atau yang keempat kita masuk itu anak kecil, cuman anak kecil kita belum beres tuh, belum paham, jadi kita lewatin. Waminha, dan juga diantara yang dikecualikan, al-qaribul kafir, kerabat yang kafir, kerabat nih miskin, gak punya orang tua, ya orang tuanya sama kayak kita, gak ada begitu, dia nafkahnya dari kita, tapi di kafir. Wal qaribul kafir, dan qarib kafir alladzi tajib nafaqatuhu, dan yang wajib kita ngasih nafkah, maka dia enggak wajib kita, ya enggak wajib lah dia orang kafir, berarti nomor 4 kerabat yang kafir. Wa kadzal abdul kafir, yang kelima yaitu budak yang kafir. Wal amatul kafirah, yang keenam budak perempuan yang kafir. Tajib nafaqatuhum duna fitratahum, wajib kita ngasih nafkah kepada mereka begitu. Tapi kita enggak wajib bayarin zakat fitrah buat mereka. Wa kadza zaujatul ka wa kadza zaujatuhul kafira, dan ketujuh yaitu istri yang kafir gitu. Istri yang kafir itu bukan musyrik ya, tapi ahlul kitab, karena orang muslim kan enggak boleh nikahin selain ahlul kitab. Kalau ahlul kitab masih boleh, kayak siapa, Agnes Monica, itu masih punya kesempatan tuh Fib, Agnes Monica dia kan kafirnya ahlul kitab kan. Siapa lagi? Susah ya nyari artis, maksudnya bingung, aneh kalau ngeliat artis tuh bingung dia punya agama apaan. Malah dia Natalan pakai topi Sinterklas, dia Ramadan pakai kerudung juga begitu, bingung. Aduh, iya Rafathar tuh. Rafathar mana tadi? وَكَذَا زَوْجَتُهُ الْكَافِرُ وَعَنْهَا أُولَٰئِ اِهْتَوَ الشَّيْخُ بِقَوْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, dan dari orang-orang tersebut tuh, yang tujuh orang tadi kita sebutin, اِهْتَرَزَ الشَّيْخُ, Syekh sudah mengecualikan mereka, بِقَوْلِ, dengan perkataan Syekh, مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَوْتُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ, begitu. Agnes Monica mau doang gitu ya. Mana tadi? Wa minha, dan juga diantaranya wajib kita nafkahin, tapi enggak wajib kita bayar zakat fitrah. Zawjatul mu'sir, yaitu istrinya orang susah. Bininya kaya nih, tapi lakinya susah. Lakinya kan tetap wajib ngasih nafkah, walaupun susah gitu ya. Cuman ini kan ada di sinetron doang ya. Tapi ada, sekarang juga ada. Banyak sekarang. Banyak suami susah punya istri orang kaya, banyak sekarang. Apalagi gara-gara corona kan gitu. Laki nganggur, enggak punya kerjaan, bininya dari keluarga yang lumayan kaya. Wa kadza zaujatul mu'sir, begitu juga istrinya orang yang susah. Atau zaujatul abdi, atau istrinya budak. Dia budak. Punya istri, istrinya merdeka. Istrinya mampu, kaya begitu. Idza kanat musyiratan, kalau istrinya itu adalah orang yang mampu, orang yang kaya. Fa inna nafaqataha, karena sesungguhnya dia wajib ngasih nafkah. Nafkahnya wajib tuh, walaupun dia kaya, walaupun istrinya mampu, dia wajib ngasih nafkah. Mustaqirrah, dan nafkahnya itu mustaqirrah, tetap jadi utang. Mustaqirrah fi zimmah, tetap ada pada dirinya. Jadi kalau kata istrinya, mas sampean punya utang nafkah bulan kemarin 2 juta belum bayar. Nah, itu 2 juta tetap tuh wajib jadi utang. Tapi dia nggak wajib bayarin zakat fitrahnya, gitu. Karena zakat fitrahnya kan untuk badannya dan dia mampu dia bayar sendiri. Wala tajibu fitrataha, dan tidak wajib bayarin zakat fitrah istri-istri itu, istri yang kaya dah, tapi lakinya susah. Bal tajib alaiha, akan tetapi zakat fitrah itu wajib untuk dirinya sendiri. Alal asah, maksudnya istri bayar wajib sendiri itu zakat fitrahnya. Alal asah, menurut pendapat yang sahih inda ar-Rafi'i. Wa khalafan Nawawi, dan Imam Nawawi justru menselisih menyangkal pendapat Imam Ar-Rafi'i. Fasahaha, beliau mensahihkan adamul wujub, istri enggak wajib bayar zakat fitrah karena dia ditanggung oleh suaminya. Maka yang wajib siapa? Yang wajib suami. Suaminya susah ya, berarti jadi tanggungan nanti. Artinya zakat fitrah nanti setelah lebaran itu jadi zakat fitrah qadha. Dalam mazhab Syafi'i ada zakat fitrah qadha. Jadi orang yang di waktunya enggak bayar zakat fitrah, ya tentu dengan alasan tertentu apapun, itu yang menentukan dosa atau tidak dosa. Tapi dia wajib bayar zakat fitrah qadha'an. Di qadha gitu. Mana tadi? Fasaha adamal wujub, Imam An-Nawawi mensahihkan pendapat bahwa istri tetap enggak wajib, dia yang wajib bayar zakat fitrah itu ya suaminya begitu. Walaupun suaminya susah, jadi mustaqirah. Wakadzal amatul muzawwajata, wakadzal amatul muzawwajatu bi'abdin au mu'sir, begitu juga amah, yaitu budak perempuan yang menikah bi'abdin dengan budak sendiri, atau mu'sir atau orang merdeka tapi susah. Tajib fitratuha ala sayyidiha, maka yang wajib bayar zakat fitrahnya adalah tuannya, bukan suaminya, karena suaminya apa namanya susah. Berarti ini ngikutin pendapat Imam Ar-Rafi'i. Alal asah, menurut pendapat yang paling sahih, duna nafaqatiha, tapi tidak wajib bayarin nafkahnya, karena nafkahnya ada pada suaminya. Fa innaha wajibatun ala zawud, sesungguhnya yang wajib bayar nafkahnya adalah suaminya. Jadi kalau dia budak ya, artinya kalau dia budak dan budaknya ini, kita punya budak, budak perempuan, dan budak ini nikah sama budak yang lain, kita wajib ngasih zakat fitrah buat dia. Maksudnya bayarin zakat fitrah buat budak tersebut. Tapi suaminya wajib ngasih nafkah. Kita enggak wajib ngasih nafkah karena dia udah dinikahin. Tapi dia masih milik kita. Maka kita wajib ngasih apa namanya? Ngasih bayarin zakat fitrah. Wa minha, dan juga di antara yang dikecualikan, idza kana lahu 'abdun la mala lahu. Ah, ini besok ya. Ini masalahnya beda lagi nih. Ya sama masalahnya, pengecualian dari kaidah tapi cukup panjang. Kalau dia punya budak tapi dia enggak punya harta. Dia punya budak tapi dia punya duit 100.000, 100.000 itu habis buat kecukupan dia dan makan keluarganya. Apakah dia wajib bayar zakat fitrah untuk budaknya atau bagaimana? Insyaallah di pertemuan yang akan datang. Ya boleh kan sedekah. Gitu. Dia boleh sedekah, apa namanya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersedekah kepada si orang yang melakukan jima di siang hari Ramadan. Artinya kan ada peluang untuk orang bervoluntir. Ya nggak usah istrinya kan, kita nih melihat orang susah tuh kasihan, istrinya gak peduli, kita kasih nih sedekah, bayarin tuh zakat apa namanya zakat fitrah. Atau istrinya sendiri yang ngasih zakat, mas, nih duit. buat apa? Ya buat bayarin zakat fitrah buat saya gitu. Jadi nggak ada masalah karena itu sedekah kan, berarti pindah kepemilikan dengan sedekah, maka jadi milik dia. Kalau udah jadi milik dia, kemudian dia zakatin untuk dirinya dan istrinya misalnya, nah itu sah-sah saja begitu. Kan emang benar begitu ya, bini yang cakep apa begitu. Bukannya dia bayar sendiri terus ngomongin, saya mau walaupun punya suami, suami saya miskin, gak mampu bayar zakat, makanya saya bayar sendiri. Kan banyak tuh bini kayak gitu tuh. Itu yang kayak gitu susah masuk surga tuh. Ih, laki bagaimana susahnya tetap laki, kudu dihormatin. Istri kita juga sama ya. Istri bagaimana jeleknya istri, tetap wajib kita nafkahin. Sama, suami bagaimana jeleknya tetap suami, wajib kita jaga kehormatannya. Istri juga sama. Sebegitu jeleknya tuh bini, bini kita wajib ngasih nafkah, kita wajib jaga namanya gitu. Kan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Gitu. Kalau memang dikira enggak cocok, icrain. Gitu. Jangan ngomongin di belakang. Lagi. Allah taala alam, insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang besok hari Rabu. Masih tentang pengecualian kaidah bahwa orang yang wajib nafkah dia wajib bayar zakat fitrah dikecualikan, masih bahas tentang itu. Mudah-mudahan bermanfaat, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang hari Rabu insyaallah. Dan saya mohon untuk dikoreksi, tadi ada bagian satu part yang kita belum sampai pada penjelasan, karena teksnya semua kita teksnya sama ya. Semua kita teksnya sama dan agak bingung saya tentang potongan teks tersebut. Saya mohon dikoreksi bagi para asatidz, bagi para kiai, bagi para tokoh masyarakat ajengan, termasuk teman-teman kami sarjana muslim yang mengikuti kajian ini baik live atau rekaman, kalau menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan dan juga penjelasan. Saya dengan sangat senang sekali mendapatkan koreksian tersebut, sebagaimana itu sudah saya dapatkan dari banyak teman-teman yang mengikuti sebelumnya, termasuk bagi banyak dari para guru. Saya mohon undur diri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.